بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. وجملة اللقطة أربعة أضرب، أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة وهذا حكمه، والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، والثالث ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dengan nikmatnya. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita baca dan kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Masih di bab luqatah, teman-teman yang dirahmati Allah. Kata Syekh Abi Syuja, wa jumlatul laqiti arba'atu adrubin. Dan jumlah itu maksudnya apa namanya, jumlatul luqatah, umumnya barang temuan, arba'atu adrubin itu ada empat jenis barang temuan. Ahaduha, jenis yang pertama, ma yabqa 'ala dawami, apa yang yabqa 'ala dawam, dia akan tetap seperti itu 'ala dawam selamanya. Nggak mungkin selamanya, ntar kiamat ya hancur juga. Maksudnya maya buka ala dawam itu adalah barang yang memang tidak hancur secara cepat. Jadi dia punya ketahanan badan, artinya barangnya memang tahan banting begitu, punya waktu yang lama untuk tetap bisa bertahan dalam bentuk seperti itu. Itu namanya ma yabqa 'ala dawam kadzahabi, seperti emas, wal fiddati, dan juga perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadza hukmuh, maka hukumnya adalah hukum ini. Hukum yang kemarin kita yang sebelumnya kita bahas, bahwa kalau dia adalah emas dan perak, maka wajib yang pertama apa? Arif wika'aha wa wi'aha wa ifasaha. Kenalin barang, bungkusannya, bejananya, iketan talinya, kenalin. Kemudian setelah itu umumin setahun. Setelah diumumin setahun, baru kemudian dimilikin bisyartil dhaman, dengan syarat ganti kalau nanti orangnya datang. Itu yang pertama. Jadi wahadha hukmuh maksudnya adalah inilah hukumnya. Hukum apa? Hukum yang kemarin kita bahas, daripada pertama al-ma'rifatu, mengetahui itu bagaimana bentuk barang, kemudian at-ta'rif, kemudian setelah itu at-tamalluku bisyartid dhaman. Wasani, barang temuan yang kedua biasanya adalah ma la yabqa, barang yang tidak kekal, barang yang berubah dan hancur. Itu ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hikman. Jadi ma la yabqa, sesuatu yang tidak tetap, sesuatu yang terus berubah. Kata'amir ratbi, seperti makanan yang basah. Makanan basah tuh pasti bakal rusak tuh, karena basah dia. Mungkin kalau dikeringin tuh enggak tuh. Tapi kalau ada makanan yang basah gitu ya, itu kan nanti jadi basi. Jadi ada orang di jalanan nemu nih, nemu apa namanya, nemu semangka udah kebuka misalnya, itu kan basah tuh ya. Itu kalau dibiarin benyek, akhirnya nggak kemakan. Nah, bagaimana ketentuannya kalau orang kemudian nemuin semangka mukhayyarun, maka hukumnya tuh bukan kenalin, umumin, milikin, bukan. Kalau kenalin itu barangnya, kemudian diumumin setahun, kemudian dimilikin setelah itu sih, kalau emas perak, sesuatu yang ya buka ala dawam, tetap dalam keadaan seperti itu dalam waktu yang panjang. Sedangkan sesuatu yang layab kom, yang tidak tetap, dia berubah kata amirat di seperti makanan yang basah, fahuwa mukhayyar, maka ketentuannya bukan ngenalin, umumin, milikin, bukan. Jadi ketentuannya tuh mukhayyarun, orang yang nemu itu mukhayyar, dikasih pilihan, terserah mau diapain. Pilihannya baina aklihi wa gurmih, entah itu dia mau makan lalu nanti ganti duitnya nemu semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemu dia semangka, semangkanya kalau makan, makan gak apa-apa. Cuman biaya harga makanannya itu ganti nanti kalau orangnya datang. Ini nemu semangka nih, makan dah. Gitu. Kemudian orangnya balik lagi, Pak Haji lihat semangka gak di sini? Tadi sih lihat gitu. Terus kemana ya? Tadi sih saya lihat. Cuman saya pikir-pikir, sayang kalau saya bawa kemana-mana takutnya banyak. Ya udah saya makan aja, saya habis. Nah, gitu. Maka ganti tuh harga semangkanya, diganti gurmih, dendanya, apa namanya, ganti biayanya. Itu yang pertama, entah dia makan, kemudian dia ganti duitnya, au bai'ihi, atau dia jual itu semangka, dia jual itu makanan, wa hifdzi tsamanihi, kemudian dia jagain harganya, dia jagain duitnya. Dijual, karena kalau diumumin setahun nih banyak. Makanya dijual, kemudian duitnya disimpan jadi amanah sampai orang yang datang, sampai orang yang punya datang gitu. Itu pilihannya cuma dua, kalau makanan itu adalah makanan yang basah. Makanan basah itu makanan yang mudah hancur, cepat basi, tidak bermanfaat gitu. Dia bisa bermanfaat kalau dimanfaatkan dalam waktu yang singkat ini gitu. Jadi kalau nunggu sampai besok, nah. Wasalisu, dan yang ketiga, jenis barang luqatah yang ketiga itu ma la yabqa illa bi'ilajin karutabi. Sesuatu yang tidak tetap, artinya akan berubah dan jadi basi serta tidak bermanfaat, illa bi'ilajin, kecuali dengan di'ilaj. Ilat itu kan bahasanya pengobatan secara bahasa, tapi dalam hal ini ilat itu maksudnya pengolahan. Jadi dia sama makan seperti jenis yang kedua, dia makanan yang basah yang tidak bisa tetap bentuknya begitu, dia akan berubah dan basi. Tapi kalau ini berubah basi bisa, cuman kalau kita olah, nah jadi lama itu. Seperti karotobi, seperti rutob, kismis. Awalnya kan anggur. Anggur daripada nganggur lama-lama entar jadi busuk, mendingan dijadiin rutob, kan gitu. Itu balah. Balah tuh kurma yang baru metik dari pohon. Itu kan masih balah. Kurma basah, balah itu. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad kalau buka puasa tuh itu namanya balah itu. Jadi balah itu gimana biar kalau dibegini nanti busuk. Maka ditamerin. Dijadiin kurma kering yang sampai kemudian ke Indonesia itu. Nya apa biela, jadi ada pengolahan, dibiarin basi tapi kalau diolah enggak basi. Fayaf'alu ma fihi al maslahatu, maka orang yang nemu barang tersebut dikerjain, ma fihi al maslah, apa yang di dalamnya ada maslahat, ada kebaikan. Min bai'ihi, entah dia jual itu barang, wa hifdzi tsamani, kemudian dia pegang duitnya, nanti jadi amanah ketika orangnya datang. Wa au tajfif, atau dia keringkan itu. Dia melakukan proses pengeringan itu wahidhi, kemudian dia simpen sampai orangnya datang gitu. Kan kalau udah dikeringin itu waktunya jadi lama. Kata Imam Taqiuddin Al-Isni rahimahullahu taala, al-luqatatu luqatah itu taratan takunu hayawanan. Kadang-kadang luqatah itu bentuknya hewan. Lagi di jalan tiba-tiba nemu kambing sendirian. Wah, kambing siapa nih? Nah, itu luqatah. Berarti itu luqatah jenis yang keempat gitu. Wa taratan takunu ghairuhu, tapi kadang-kadang juga hewan. Fa in kanat hayawanan, kalau barang temuannya adalah hewan, fa sayati, nanti pembahasannya bakal ada lagi khusus di bagian yang keempat. Ini ya bagian yang keempat. Ini kan tiga nih, ada empat. Pertama emas, barang temuan empat jenis. Biasanya barang pertama yang tidak berubah, mobil, motor, emas, perak. Apalagi bangku kan kalau ini mewah itu, bangku mewah kan bisa sampai puluhan juta, ya kan? Kita lagi di jalan tentu nemu ada sofa, siapa tahu kan gitu, orang kaya bawa sofa pakai truk, ada gajlukan jatuh ketinggalan kan gitu. Nah, pokoknya yang kekal, bukan kekal, karena nggak ada yang kekal kecuali Allah, maksudnya sesuatu yang tidak berubah dalam waktu yang lama, seperti emas perak. Kemudian yang kedua, sesuatu yang berubah dengan sangat cepat, yaitu makanan basah. Yang ketiga, sesuatu yang mungkin bisa berubah, tapi jika diolah, dia akan menjadi sesuatu yang lama berubahnya. Di tiga itu. Fa in kanat hayawanan, kalau itu hewan nanti jenis yang keempat. Itu fasayati, akan datang nanti penjelasannya. Wa in kanat ghayra hayawanin, kalau itu bukan hewan, fataratan takunu mimma yu'kal, maka bisa jadi sesuatu itu memang bisa dimakan. Wa taratan takunu mimma la yu'kal, dan bisa jadi sesuatu itu tidak bisa dimakan. Fa in kanat la tu'kalu, kalau barang temuan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimakan, walaha baqa'un fi nafsiha, begitu. Walaha baqa'un fi nafsiha kan nukudi. Kalau sesuatu itu memang enggak bisa dimakan, motor, mobil, kursi, sofa, apalagi minyak goreng mah bisa dimakan. Tapi enggak langsung dimakan. Ya, namun minyak goreng itu kan jadi barang berharga itu sekarang. In kana la tu'kalu walaha baqa'un, dan dia barang temuan itu baqa'un, punya ketetapan, punya bentuk yang tetap dalam waktu yang lama, fi nafsiha, di dalam apa bentuknya, kan nuqud, seperti uang, wa nahwiha, atau sejenis uang yang punya bentuk tidak berubah dalam waktu yang lama, begitu. Fahadha, maka barang temuan seperti ini, fahadha alladhi, maka barang temuan yang seperti ini, taqaddama min ishtirati ta'rifi, sudah kita lewati bahwa barang temuan ini ishtirat, daripada apa namanya, sudah kita lewati ketetapan hukum barang temuan seperti ini, daripada disyaratkan at-ta'rif, pengumuman, wa ghairihi, dan selain itu, bahwa ada kewajibannya kan ma'rifah, ngelihat, apalin, kemudian umumin, kemudian milikin, kan begitu. Muta'allikun bihadzihi luqatah, yang terikat dengan hukum-hukum yang sudah kita jelaskan, yang terikat dengan luqatah seperti ini. Wa in kanat mimma yu'kal, tapi kalau yang kita temuin adalah barang yang memang dimakan, nemu bakwan kan gitu, nemu astor, nemu apa namanya biskuit, nah itu. Nah, biskuit kalau cuma satu doang kan dikit, Ustaz. Ya dikit, tapi kalau nemunya satu kol, mobil kol, wah itu kan banyak. Wa in kanat mimma yu'kal, kalau barang temuan adalah barang yang memang bisa dimakan, fataratan, maka bisa jadi barang yang dimakan tersebut, mimma yafsudu fil hal, sesuatu yang akan rusak, filhali, seketika itu. Ini kalau nggak di ini rusak nih, kalau nggak dimakan rusak, kalau nggak dijual rusak nih. Basi begitu, semangka, duren, durennya udah kebuka. Fa fa fa kal ad'imah, seperti makanan. Wasyiwa, asyiwa itu apa? Syiwa itu makanan yang dibakar. Ya sate dibakar kan gitu. Kita nemu nih satu keranjang sate udah dibakar, udah siap dijual. Orangnya enggak ada, kita nemu gitu. Nah, itu contoh makanan yang cepat hancurnya, basinya seketika itu. Kal at'imati, seperti makanan. Wasyiwa, dan juga apa namanya, makanan yang dipanggang. Wal bitikh, bitikh itu artinya semangka. Warutab alladzi la yutatammaru, arutab itu kurma. Alladzi la yutatammar, kurma yang memang sudah tidak lagi mungkin untuk dijadikan tamar. Tamar itu kurma kering, rutab itu balah. Tadi diartiin kismis salah tuh. Kismis itu zabib. Rutab itu artinya kurma basah. Gitu. Kurma basah itu bisa dijadiin tamar, dikeringin, yang nyampe kemudian ke Indonesia tuh tamar tuh kurma kering. Aslinya dia kurma basah. Kurma basah tuh modelnya kayak, modelnya kayak apa ya? Kuning-kuning begitu. Nah, itu kalau kita nemu rutab, kurma yang mungkin untuk dijadikan tamar, wal bukul atau juga bukul, kacang-kacangan, fal wajidu, maka orang yang nemu barang tersebut, makanan yang akan cepat hancurnya, fal wajidu fiha, dan orang yang nemuin barang tersebut, bil khiyari, itu dikasih pilihan. Apa pilihannya? Baina ayyakulaha, entah dia makan itu barang yang dia temuin, waya guramu qimataha, kemudian dia ganti nanti harganya ketika orangnya datang. Kan basi. Kalau enggak dimakan benyek. Kalau enggak dimakan nanti kinjek-kinjek orang. Ah, makan aja dah. Ntar diganti duitnya. Kapan? Ketika orang yang punya datang begitu. Wa ya'kulaha wa yagram qimataha wa baina ayyabi'a, atau juga pilihannya dua, makan ganti biayanya, ganti bayarnya, atau yang kedua ya bi awaya khudz saman, kemudian dia jual barangnya kemudian duitnya disimpan. Dan dua tuh pilihannya, cuma dua, makan apa mau jual. Lu mau jual apa mau makan, terserah. Kalau mau makan nanti bayar itu biayanya, artinya ketika orang datang ganti duitnya, makin duit. Kalau emang mau dijual, simpen duitnya, nanti kalau orang datang kasih. Dua doang. Wa hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih. Bahwa ya memang dia dikasih pilihan. Fa in akala, kalau kemudian dia makan, azala qimataha muddat at-ta'rifi. Azala, azala itu maksudnya dipisahin. Qimah harganya. Maksudnya dipisahin itu disiapin. Ini dia udah makan nih. Habis makan, siapin duitnya supaya buat ganti nanti. Muddat at-ta'rif, selama masa pengumuman. Habis dia makan diumumin. Orang-orang yang kemarin lewat sini, yang kemudian ininya begini, begini, begini, noh, semangkanya udah saya makan. Gitu. Jadi simpen duitnya, azala dipisahkan. Maksudnya dipisahkan tuh disimpen karena ini amanah, supaya nggak kepake. Azala qimataha muddat at-ta'rifi wa 'arrafa al-luqata sanatan. Ha. Kemudian diumumin setahun, sama berarti hukumnya. Cuman ini dimakan dulu, siapin duitnya sambil kemudian diumumin selama setahun. Wa 'arrafa al-luqata sana. Tsumma yatasarraf biha. Tsumma yatasarrafu fiha. Kemudian yatasarraf, yatasarraf, karena udah setahun kagak ada yang datang, ya udah duitnya tuh ya tersorof. Dia melakukan transaksi finansial dengan uang yang dia udah siapin untuk ganti. Karena udah setahun diumumin orang nggak datang, maka duit ini jadi punya dia. Maka ya tersorof lah dia melakukan transaksi, dan itu sah jadi milik. Ya tentu dengan syarat doman nanti kalau orang yang datang. Tapi karena udah setahun itu jadi milik. Ya tasarrafiha, dia boleh melakukan transaksi apapun, tindakan apapun terhadap uang yang udah disiapin karena sebab dia makan makanan tersebut gitu. Li'anna al-qimata, karena yang namanya qimah, duit itu, duit yang udah disiapin yang pisahin itu, qa'imatun maqama al-luqatah, dia berposisi berdiri sama seperti barang luqatah. Kalau luqatahnya udah ditarif, udah diumumin setahun kan jadi milik. Begitu juga duit. Walau lam yaqdir 'alal bai'i, walau lam yaqdir 'alal bai'i, wa kalau seandainya dia tidak mampu untuk, jadi kan pilihannya dua. Pertama makan, duitnya disimpan. Duitnya diganti. Atau yang kedua, dijual, duitnya disimpan. Nah, ini bagaimana kalau kondisinya walau lam yaqdir 'alal bai'i? Kalau memang barang itu tidak mungkin dijual, fala khilafa, maka tidak ada perdebatan di antara ulama fi jawazil akri, untuk boleh makan. Jadi kan pilihannya dua tuh. Entah mau dimakan atau mau dijual. Kalau enggak mau makan ya jual, kalau enggak mau jual ya makan. Nah, kalau ada barang yang memang tidak bisa punya pilihan dua, pilihannya jual atau makan. Tapi dijual enggak bisa. Ah, maka pilihan satu-satunya adalah makan, lalu duitnya dipisahin. Fala khilafa fi jawazil akli, wa hal yajibu ifrati? Apakah nih udah makan nih? Kan kata Imam Taqiyuddin, kata Imam Abi Syuja, kalau udah makan kemudian wa yaghram, dia denda tuh. Nah, dendanya itu, biayanya itu ifrazul qimah, apakah wajib itu memisahkan qimah? Kalau bahasa ifraz itu artinya nyiapin begitu. Saya nemu semangka sekarung gitu. Ini kalau di apa namanya, dijual lagi pasar kejauhan, ya udah disimpan aja dah. Disimpan ke disimpan ke dimakan sendiri. Kemudian dibagi sama tetangga. Sekarung itu katakanlah sekarang itu harganya 200 ribu. Nah, apakah 200 ribu itu harus sudah saya siapkan semasa tarif, atau nanti aja 200 ribu entar adanya pas dia datang aja gitu. Jadi mas sekarang ngumumin aja. Saya ngumumin, "Woi, siapa yang kehilangan semangka gini." Tapi di kantong saya enggak ada duit 200 ribu. Itu maksudnya ifros. Apakah ketika habis makan terus ngumumin barang, apakah harus kemudian dia udah nyiapin 200 ribu itu, atau entar 200 ribu entar aja, udah enggak usah, yang penting diumumin gitu. Itu maksudnya ifros. Wa hal yajibu ifrazul qimah fihi al khilaf. Di sini diperdebatkan al azhar, pendapat yang zahir yang kuat di antara ulama Asy-Syafi'i, fi Rafi'i, dalam pandangan Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Al Muharrar, la yajib, tidak wajib, li anna ma fi dhimmati la yukhsha halakuhu, li anna ma fi dhimmati la yukhsha halakuhu, cakap nih kaidahnya, li anna ma fi dhimmati la yukhsha halakuhu, karena sesuatu yang ada dalam tanggungan, la yukhsha halakuhu, tidak dikhawatirkan akan hilang. Jadi 200.000 itu adalah biaya ganti daripada makanan yang saya makan itu ada pada tanggungan saya. Nempel nih dalam diri saya kewajiban ganti 200.000. Sesuatu kewajiban yang nempel dalam diri itu enggak bakal hancur. Gitu. Maka karena enggak bakal hancur, enggak ada kewajiban nyiapin dari awal. Nyantai aja begitu. Nyantai aja. Mudah-mudahan paham ya, kira-kira ifros gitu. Saya nemu semangka, saya makan, kewajibannya kan ganti tuh. Katakanlah semangkanya sekarung harga 200 ribu. 200 ribu itu apa harus sudah disiapin ketika ngumumin atau ntar? Nah, kata Imam Rafi enggak usah disiapin. Kenapa? Karena 200 ribu itu sifatnya ala zimah, di tanggungan. Tanggungan, apa namanya, tanggungan diri kita. Dan itu tidak akan hilang. Gitu. Beda kalau sifatnya zahir, apa namanya, barang. Karena itu khawatir hancur. Tapi kalau tanggungan hutang yang nempel dalam diri itu enggak bakal hancur. Ya karena dia ada seadanya badan kita gitu. Fa idza ufriza sara amanatan fi yadihi, tapi kalau memang udah disiapin, fa idza ufriza, kalau emang udah disiapin, sara amanatan fi yadihi, itu jadi amanah. 200 ribu itu jadi amanah, udah disiapin 200 ribu, taruh di katak yang benar, Eh, tahu-tahu hilang dimakan tikus, dia nggak tanggung jawab. Karena itu amanah. Artinya dia bukan orang yang dhoman begitu. Karena emang bukan punya dia kan? Emang belum punya dia. Entar kalau punya dia kode 1 tahun. Wallahu a'lam. Itu kalau barang temuannya adalah makanan yang tidak bisa tetap lama, akan hancur, basi, tidak berguna. Pilihannya 2. Makan itu ganti duitnya atau dijual gitu. Wa in kanatil luqatatu. Kalau seandainya luqatun. Pak Surdi Arof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes Nurul Hakim NTB. Ahlan. Ahlan. Alhamdulillah ngaji sampai pertemuan 102. 102 itu berarti bab haji atau sholat ya, itu 102 itu. Mudah-mudahan manfaat, banyak, mungkin banyak yang perlu dikoreksi. Saya dari dulu tuh kifayatul akhir nomor 60 tuh ada yang salah, salah baca aja. Tapi gara-gara salah baca artinya juga salah tuh. Halaman 6 apa episode 60 sama episode 10-11. 10-11 itu rusak gara-gara internetnya jelek. Jadi itu bacanya 30 menit, yang nyampe cuma 10 menit itu di intinya. Mudah-mudahan saya punya waktu gantiin 10-11 sama episode 60. Kalau 102 ya syarat sah sholat, ya betul. Fa mana tadi? Wa in kanatil luqatu tuqalu luqatu, barang temuannya mimma la yafsud, sesuatu yang memang tidak akan apa namanya tidak rusak. Ya dia rusak, tapi kalau di ilaj gitu, wa yaqbal ilat mimma la yafsud, dia tidak rusak, wa yaqbal, dan dia butuh al ilat, butuh pengolahan supaya tidak rusak. Karutob, seperti buah kurma. Rutob itu balah ya. Jadi rutob itu balah. Balah itu kurma basah. Kurma yang baru metik dari pohon. Itu belum jadi tamar. Belum jadi kurma yang nyampe ke kita, ke Indonesia, ke kurma kering. Kurma kering itu namanya tamar. Tamar itu setelah balah itu dikeringkan, diolah. Saya juga nggak tahu ngolahnya gimana. Tapi tamar itu apa, tatmir. Tatmir itu mentamerkan kurma basah, itu sesuatu yang sudah terjadi zaman dulu, tradisional gitu. Kalau sekarang sih pakai pabrik, masukin, dipres, tret, airnya keluar, nah itu yang jadi sari kurma itu. Kemudian dicampur sama madu dan seterusnya jadi sari kurma. Nah itu kemudian keringnya, itu jadi tamer. Dan itu, apa namanya, bisa bertahan bertahun-tahun tuh kalau jadi tamer. Karutobilladzi yutatamaru, seperti rutob, balah, kurma basah yang kemudian dijadikan tamar, kurma kering. Wal ainab, atau juga anggur. Alladzi yutazabbabu, yang kemudian dikeringkan dijadikan zabib, kismis. Anggur jadi zabib. Wal labanulladzi yusna'u minhul jubnu, atau juga susu yang dari susu kemudian dijadikan jubn, keju. Wanahwiha, atau barang-barang lain ya memang mungkin hancur kalau dibiarkan, mungkin rusak jadi basi tidak berguna, tapi kalau diolah masih bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ru'iyah, maka barang temuan yang kayak gini, ru'iyah fi dzalikal hadzu, maka diperhatikan untuk barang seperti ini, al hadzu wal maslahah, al hadzu keuntungan, wal maslahah kebaikan, begitu. Kalau semangka didiamkan saja. Enggak, semangka itu kan mimma yafsud, sesuatu yang memang mungkin rusak atau basi. Banyak itu semangka kalau dibiarin dalam waktu yang 3 hari bahkan seminggu itu kan banyak itu. Apa Pak Iwan? Dalamnya tuh rusak. Maka pilihannya cuma 2. Makan atau jual. Nah, gitu. Makan atau jual. Dan semangka kan enggak bisa diolah kan ya. Artinya pengolahan semangka itu harus menghabisi semangkanya itu sendiri. Maka dia nggak masuk kelompok ketiga, dia masuk kelompok kedua. Makanan yang sulit, yang tidak tetap, dan dia akan berubah dalam waktu yang cepat, basi atau seterusnya. Maka pilihannya 2, makan, ganti duitnya, atau dia jual, simpan duitnya. Begitu. Iya, jadi lukoto itu apa, Raffi? Jadi dia kedudukannya kan hutang. Kedudukannya hutang. Hutang itu jatuh kepada ahli waris. Dan itu kan kewajiban. Maka daripada harta waris yang siap untuk diwariskan, disisakan sekian nominal sebagai ganti daripada barang lukotohnya. Disiapin begitu. Atau biarin aja, nggak usah disiapin. Nanti ketika orangnya datang, begitu. Karena kan udah jadi milik, udah lewat setahun. Nanti ketika orangnya datang, baru ahli waris tuh diskusi, ini bayar berapa, bayar siapa, gitu. Tapi yang pasti harus diketahui itu. Iya, Pak Iwan, semangka itu kalau dimanfaatkan, hilang semangkanya. Bisa gak semangka dimanfaatin tetap jadi semangka? Kalau kurma maksudnya dimanfaatin itu diolah kan gitu. Kalau diolah kan memang harus menghilangkan semangkanya. Kalau kurma diolah tapi nggak jadi barang lain, tetap jadi kurma, cuman dikeringin aja kan gitu. Tapi kalau semangka diolahnya jadi apa? Pilihannya cuma dua, makan atau jual. Jadi makan atau jual. Kemudian tadi, nah ini kemudian yang ketiga yaitu barang yang memang mungkin cepat rusak tapi tetap dihindari dengan diolah, seperti kurma jadi tamer, anggur jadi zabib, atau laban susu jadi keju begitu. Ru'iyya, maka diperhatikan fi dzalika, dalam hal tersebut al hadzu wal maslahatu, keuntungan dan maslahat lil malik, bagi yang punya harta. Nemu ini kurma tuh keranjang penuh begitu, masih balah, masih kurma basah. Ini kalau dibiarin ntar busuk, nggak kemakan. Ah, mending jadiin tamer. Nanti kalau yang punya datang kasihnya tamernya begitu. Fa in kana al hadzu fil bai'i ba'hu. Ah, tapi lihat maslahatnya. Kalau dijadiin tamer kan butuh biaya. Biayanya aneh nggak punya. Terus kalau diminta kepada Malik, Malik juga nggak mau bayar. Udah dijual aja langsung begini. Masih bisa nih dijual nih. Dijual. Karena dinilai menjual itu lebih maslahat. Mumpung harganya lagi tinggi kan begitu. Fa in kanal hazdu, kalau memang keuntungan ada pada menjual, ba'ahu, dia jual. Wa in kanal hazdu fi tajfif, tapi kalau memang keuntungan ada pada tajfif, karena dia nilai, dia lihat tajfif nih, ada duitnya nih, apa nanti duitnya diminta diganti. Ada duitnya nih biaya buat tajfifnya, buat ngeringin. Tajfif tuh ngeringin. Ada biaya buat ngeringin, kemudian juga potensi pasar kurma kering lebih besar dibanding kurma basah misalnya begitu. Nah, ini lebih maslahat nih dikeringin lah. Itu fit tajfif, kalau memang maslahatnya ada pada tajfif, dikeringin, jaffafahu, dia keringin. Summa in tabarra al-wajidu, kemudian kalau dia bertabarru, suka rela, itu kan tajfif butuh biaya tuh. Lalu biaya dari dia sendiri, udah gak apa-apa dah, gua yang biayain gitu. Jadi sekeranjang dia nemu balah, sekeranjang itu dikeringin semua, duitnya, duit biaya pengeringannya dia yang ngeluarin. Wa in tabarra summa, kemudian kalau si wajid yang nemuin itu tabarru, suka rela, fi tajfif, bitajwir, dia suka rela membiayai operasional pengeringan tersebut, fadaka, ya boleh, gak apa-apa. Jadi ibadah begitu. Wa illa, tapi kalau dia gak mau tabarru, ya enggak lah, gue nemu, masa gue juga sih. Justru gue dapet ini kudunya nih, dapet apa istilahnya kompensasi, gue kan yang jaga. Gitu. Gue gak mau bersedekah, udah gue keringin, tapi duit keringannya dari jual setengahnya misalnya. Ba'a ba'dahu wa anfaqa alaihi, dia jual sebagian, dia nemu keranjang. Nih dari keranjang ini kalau ke pengeringan biayanya misalnya 200.000. 200.000 nih. Wah, ini seperempat dari keranjang gua jual dapat 200.000. Dijual 200.000, 200.000-nya buat biaya pengeringan yang lainnya, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau dia mau bersedekah ya boleh, tapi kalau mau dia ngambil ba'a ba'dahu, dia jual sebagian dari barang temuannya, wa anfaqo alaihi, kemudian hasil jualannya buat biaya operasional pengeringan tersebut, itu juga boleh. Kenapa? Li'annahu al-maslaha, karena itu it apa namanya pengeringan itu kan kemaslahatan apa fi hakil malik buat si yang punya, maka diambil dari duit yang punya harta. Nah, mana duitnya? Yaitu barang temuan itu. Enggak, kenapa enggak ente aja sih, gua enggak mau sedekah. Apa? Dia sedekah boleh, enggak mau sedekah juga boleh gitu. Wa hadza bi khilafil hayawan. Ini berbeda dengan hewan. Haitsu yuba dijual-jual semuanya. Lian kenapa dijual semuanya? Lianna nafaqah. Karena kalau hewan untuk kita nafkahkan, maksudnya kita kasih makan gitu. Fil hayawan tatakarrur itu selalu terulang. Selalu terulang fatu addi, maka itu akan menyebabkan ila anta akurul luqata nafsaha. Itu akan menyebabkan bahwa luqata itu makan luqata sendiri. Kita punya kurma, nemu kurma basah sekeranjang. Ini kalau dibiarin jadi busuk nih. Gimana kita jadiin tamar aja kita keringin. Biaya operasional tamarnya berapa? Sekian-sekian. Dari mana? Itu sebahagian kurma gua jual, ntar duitnya buat biaya gitu. Tapi kalau kambing dibiayain, biayanya dari mana makannya? Ya jual aja buntutnya. Kita jual, kasih makan. Ntar udah makan habis, dari mana lagi duitnya? Jual kakinya, kakinya malam-malam kan habis, satu luqata habis buat luqata sendiri gitu. Karena nafkahnya hewan ya takarrur terus-terusan terulang. Tapi kalau nafkahnya apa namanya kurma itu kan cuma sekali doang buat ngeringin gitu. Makanya kalau hewan enggak bisa tuh model begitu. Hewan modelnya kalau mau jual jual sekalian begitu. Wallahu wallahu alam, insyaallah kita lanjut besok. Besok hari Sabtu. Lanjutnya hari Senin. Hari Senin kita bahas jenis barang luqata yang keempat yaitu hewan gitu. Ma yahtaju ila nafaqati kal hewan, kal hayawan, yaitu sesuatu yang butuh kita nafkahi, kita kasih biaya seperti seperti hewan. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan yang bermanfaat dan juga amal ibadah di akhirat. Saya mohon kepada para asatidz, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram yang sudah tertera di deskripsi setiap video-video kami. Termasuk juga teman-teman sarjana muslim, saya sangat senang sekali mendapatkan koreksian tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.